بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan murajaah kita kitab tauhid bab ke berapa? 31. Nah, bab 31. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Qala muallif rahimahullahu taala, bab 31, cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian di ayat lainnya, artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Surat At-Taubah ayat 24. Baik. Bab. Kok pelan suaranya ya? Normal gak ini? Perasaan pelan suaranya. Suaranya pelan ya. Pelan sekali ya. Taib, di sini al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membahas tentang masalah cinta ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyitir sebuah ayat atau dua buah ayat di sini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 165, kemudian surat At-Taubah ayat 24. Inti dari bab mahabbatullah di sini adalah seorang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, itu tidak mungkin mencintai selain Allah sama dengan ketika dia mencintai Allah, apalagi kalau yang selain Allah ini lebih dicintai, tidak mungkin. Orang yang muwahhid, yang mukmin benar-benar beriman, maka kecintaan dia yang terbesar adalah kepada Allah. Dan tentunya kecintaan kepada Allah itu memiliki konsekuensi. Dia harus cintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya. Karena sebab dia mencintai itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang Allah cintai, dia akan cintai. Walaupun tidak selaras dengan hawa nafsunya. Ini yang membedakan cinta karena Allah dengan cinta karena yang lain. Alasan seseorang mencintai itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dicintai oleh Allah, dia akan cintai. Dan kecintaannya dia terhadap Allah ini luar biasa. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu luar biasa cintanya kepada Allah. Maka dia akan pertaruhkan apa saja. Yang penting Allah cinta sama dia. Dia tidak akan pedulikan orang satu dunia mau murka. Kalau itu dicintai oleh Allah, maka dia akan wujudkan hal tersebut. Sebaliknya, apabila sesuatu itu dimurkai oleh Allah, walaupun orang satu dunia menyukainya, mencintainya, dia akan benci hal tersebut. Qulillahi ta'ala qulihi ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum ya, wa amwalan iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasabaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi in wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Allah menamakan orang-orang yang lebih mengutamakan cinta mereka kepada satu, leluhur, dua, anak keturunan, tiga, saudara-saudara, empat, istri ya, atau pasangannya, lima, karib kerabat, enam, harta perniagaan yang dicari, tujuh, barang dagangan atau bisnis dia yang dia khawatirkan merugi, delapan, tempat-tempat tinggal yang mereka sukai. Kalau ini semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saja, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya, perkaranya. Innallaha wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang-orang yang mendahulukan itu semua atau sebagian dari delapan hal tadi di atas cintanya dia kepada Allah, itu namanya orang fasik. Orang-orang yang oleh Allah dibilang tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Jadi salah satu sebab orang tidak dapat hidayah itu karena dia masih belum layak untuk diberi hidayah. Ada yang lebih mahal di hatinya dia daripada Allah SWT. Makanya tidak akan disapa oleh hidayah. Ya, selagi dia masih menganggap dunia itu lebih berharga daripada akhirat, selagi dia lebih menganggap, lebih memperhitungkan penilaian manusia daripada penilaian Allah, maka hidayah masih jauh darinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, lanjut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak beriman dengan sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga perkara. Barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain, mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah, dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau kalau disampakan ke dalam api neraka. Nah, ini kemudian setelah berdalil dengan Al-Quran, Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan sunnah, dengan hadis. Yang pertama hadisnya Anas fi Shahihain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang itu mencapai kesempurnaan iman. Dan di sini kesempurnaan yang sifatnya wajib, bukan kesempurnaan yang sifatnya sunnah. Ya, kesempurnaan itu ada dua macam. Lawan dari kesempurnaan adalah keabsahan. Ya, imannya sah, tapi enggak sempurna. Nah, enggak sempurna ini, yang kurang ini sesuatu yang wajib atau yang sunnah? Yang dibahas ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya, bukan yang sunnah. Ya. Nabi mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang alias dia belum menunaikan kewajibannya dalam bab iman, manakala ada selain Rasulullah yang lebih dia cintai daripada Rasulullah. Bapaknya, anaknya, atau siapapun dia. Kalau ada manusia selain Rasulullah lebih dia cintai daripada Rasulullah, berarti imannya masih cacat. Imannya belum sempurna. Dan belum sempurnanya di sini bukan sesuatu yang sunnah lah, tapi sesuatu yang wajib. Nah, tinggal pertanyaannya, mencintai Rasulullah itu cukup dengan statement, ucapan, atau bagaimana caranya? Nah, mencintai Rasulullah SAW itu juga ada ilmunya, bukan secara membabi buta, ya, bukan saking cintanya dia kemudian memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pada posisi yang semestinya. Diposisikan pada posisi Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ini cinta yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta yang dimurkai juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratun nasara al-masih ibn Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kalian jangan kelewatan kalau menyanjung aku seperti kelewatannya orang-orang Nasara dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Ada sebagian ahlul bid'ah hadahumullah yang gagal paham dalam memahami hadis ini. Dibilang loh, kita kan enggak menganggap dia sebagaimana anggapan orang Nasara terhadap Isa. Kita enggak bilang Rasulullah itu anaknya Allah. Memang maksud dari hadis itu, kita harus tahu namanya ada ilmu ma'ani, makna dari ungkapan. Jangan begini seperti mereka. Selalu yang disepertikan itu lebih parah. Selalu begitu. La tutruni kama atratil nasara al-masih. Kama itu berarti membandingnya ini mesti lebih parah. Kalau yang dilarang itu hanya ketika dia separah dengan itu, tidak ada maknanya larangan. Justru dilarang itu jangan sampai seperti mereka. Sebelum mereka juga tidak boleh. Kondisi kita ini tidak separah mereka memang. Seperti Nabi SAW ketika usai perang Fathu Makkah, ada ribuan orang-orang yang baru masuk Islam. Diajak perang Hunain. Sesampainya di sebuah daerah, mereka melewati ada sebatang pohon bidara, ya. Apa kata mereka? Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Kalau mereka orang-orang musyrik itu punya pohon keramat yang namanya dhatu anwat, di mana mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dan mereka bersemedi di bawah itu dengan keyakinan senjata mereka akan semakin ampuh, pasukan mereka akan kuat. Nah, ini yang baru masuk Islam ingin dibuatkan hal yang serupa sebagaimana yang dimiliki orang-orang musyrik. Nah, mendengar ucapan atau permintaan mereka ini, Nabi bilang apa? Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Kok demi Allah, ucapan kalian itu persis seperti ucapannya Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Pertanyaannya, apa ya separah itu? Tidak. Mereka enggak minta supaya dibuatkan Tuhan baru. Kalau Bani saja jelas. Ya. Wajawazna di Bani Israel al-Bahra. Fa'atau ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jelas Bani Israel mengatakan ketika melihat habis nyebrang ini dari kejaran Fir'aun, antum bayangkan Allah menunjukkan mukjizat besar terbelahnya lautan untuk mereka dan tenggelamnya musuh bebuyutan mereka yang telah menghinakan mereka, menindas mereka, memperbudak mereka ratusan tahun lamanya, membantai bayi-bayi mereka, itu dibinasakan oleh Allah di depan matanya Bani Israel. Rampung ini. Bagaimana Allah menghabisi musuhnya Bani Israel selama ini, Fir'aun dan tentaranya? Fa'atau ala qaum. Mereka melewati sebuah kelompok orang. Ya'kufuna ala aslamillahum. Yang sedang iktikaf di dekat berhala mereka. Diam, ya. Semedi di dekat berhalanya. Lihat orang musyrik, kepengen juga dia syirik. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alih. Buatkan dong sesembahan buat kita sebagaimana mereka punya sesembahan. Nah, Nabi menyerupakan ungkapannya sebagian muslimin, ya, mu'alaf mungkin bahasa kita, ya. Itu kan mu'alaf itu yang minta itu. Agar dibuatkan pohon keramat seperti punya orang musyrik, itu diserupakan oleh Nabi seperti permintaannya Bani Israel kepada Musa agar dibuatkan Tuhan juga seperti mereka yang barusan dia lihat. Lah, apakah ini juga sama? Tidak sama. Jadi selalu yang diserupakan itu lebih parah daripada atau lebih kuat sifat-sifatnya daripada apa istilahnya ya, al-musabbah bihi aqwa min al-musabbah, yang diserupakan lebih kuat daripada satunya. Contoh, famathaluhum kamathalil kalb, perumpamaan mereka seperti anjing. Wah, anjing lebih parah daripada manusia, tetap seperti itu. Nah, di sini tidak berarti larangan ini hanya ketika seseorang menganggap Rasulullah itu sebagai anak Allah, baru dia kena larangan. La tuturuni kama atratin nasara. Enggak, jangan difahami begitu. Salah itu. Itu enggak paham maksud dari sabda Rasulullah SAW. Baik. Hadis yang lain. Jadi kembali kepada cara mencintai Rasulullah itu juga harus pakai ilmu. Yang paling faham, yang paling benar, yang paling tulus kecintaannya kepada Rasulullah adalah para sahabat Rasulullah. Allah gak salah pilih. Allah pilihkan untuk Rasulnya orang-orang yang paling siap untuk berkorban. Jadi kalau ada hari ini orang mengklaim cinta kepada Rasulullah dengan cara-cara yang tidak pernah diamalkan, gak pernah juga diajarkan oleh sahabat Rasulullah, ketahuilah dia bukan orang yang mencintai Rasulullah. Ya, pasti ada sesuatu di balik itu. Dia lebih cinta kepada hawa nafsunya. Jadi masalah cinta kepada Rasulullah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua memerlukan ilmu. Walahuma ai li al-Bukhari wa Muslim anhu ai an Anas qala Rasulullah salatun man kunna fi al-hadith, artinya hadis ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki cita rasa, memiliki rasa manis yang itu hanya dirasakan oleh satu orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun selain mereka berdua. Ini juga pakai ilmu ya, enggak bisa cuma ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Buktikan cinta Allah ya. Bagaimana engkau mengimani syariat Allah, bagaimana engkau mengamalkan syariat Allah, bagaimana engkau mengimani Rasulullah dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Ngakunya cinta Rasul, tapi giliran suruh mengamalkan sunnah paling alergi ya. Ini bukan orang cinta Rasul namanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Cara yang kedua untuk merasakan manisnya iman adalah ketika seseorang mencintai sesama muslim semata-mata karena Allah. Ini juga berat. Al-mahabbah fillah yallati la tazidu ma'as-safa wa la tanqusu ma'al-jafa. Cinta karena Allah itu adalah cinta yang tidak bertambah seiring dengan membaiknya hubungan, dan tidak berkurang seiring dengan memburuknya hubungan. Biasanya orang itu kalau hubungannya baik, senang. Mulai tidak baik, tidak senang. Itu bukan cinta karena Allah. Ya, semua orang biasa, kalau seperti itu biasa itu. Tidak ada istimewa sedikit pun. Yang cinta karena Allah itu tidak tambah ketika orang itu semakin baik sama dirinya. Jadi ada cinta karena cinta yang manusiawi, ada cinta karena Allah. Yang naik turun sesuai dengan membawa atau memburuknya hubungan itu cintanya manusia, cinta yang sifatnya manusiawi. Tapi kalau cintanya itu karena Allah, dia tidak akan naik turun. Karena alasan untuk mencintai itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi alasan itu masih ada, misalnya dia masih seorang mukmin, maka saya harus berikan mutlak al-mahabbah, kadar minimal dari mahabbah itu kepada setiap orang beriman. Terlepas dia mau baik sama saya, mau jahat sama saya, dia mukmin enggak? Mukmin. Saya harus cintai dia sebagai seorang mukmin. Demikian juga sebaliknya, konsekuensi dari mencintai karena Allah, dia harus membenci karena Allah. Tidak ada manfaatnya seorang hanya mencintai karena Allah, tapi tidak mau membenci karena Allah. Tidak ada manfaatnya. Batal lagi cintanya nanti. Apa yang dia harus benci? Ya semua yang Allah benci dia harus benci. Sekedar membencinya saja. Yang dipersalahkan adalah membenci adanya ketidaksukaan dalam hati dia terhadap semua yang tidak disukai oleh Allah. Itu namanya membenci. Ya, dan berulang kali ana tekankan, membenci itu tidak sama dengan menzalimi. Beda. Ya. Kezaliman itu harus kita benci justru. Kita enggak boleh suka kepada perbuatan zalim, tindak aniaya. Secara lain enggak boleh. Ya. Jadi orang-orang yang dinyatakan sebagai musuh-musuh Allah, walaupun dia itu karib kerabat, kita harus benci karena apa? Karena mereka musuhnya Allah. Jadi ini beda dengan kebencian yang sifatnya manusiawi. Kalau manusiawi itu membenci orang yang jahat sama dirinya, itu manusiawi. Ini mungkin orangnya baik banget sama dia, baik banget. Tapi dalam satu sisi dia kurang ajar sama Allah, dengan menyekutukan Allah, dengan tidak mau meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, maka karena inilah orang itu dibenci. Ini namanya al-bughdhu fillah. Dan yang ketiga, orang yang benar-benar tidak mau kembali kepada kekafiran, sangat tidak suka untuk kembali murtad setelah diselamatkan oleh Allah daripada kekafiran itu, seperti tidak maunya orang yang terbebas dari kebakaran untuk masuk lagi ke dalam api. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang itu ingin menyelamatkan diri dari api, kok ini malah disuruh masuk ke api. Jelas enggak mau. Demikian juga orang itu berusaha menyelamatkan diri dari kekufuran yang itu merupakan penyebab masuk neraka, maka dia akan sangat antipati untuk melakukan hal-hal yang menjadikan dia kufur lagi. Yang bisa seperti ini atau melakukan salah satu dari tiga hal ini, baru dia mengerti manisnya iman. Selagi dia belum bisa, dia tidak akan merasakan lezatnya iman. Bagi dia iman dan tidak iman sama aja. Nah, dan disebutkan dalam riwayat lain, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dan seterusnya. Sehingga apa itu? Sehingga ada lengkapnya di sini. Sehingga yang enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Dan seterusnya. Oh, di sini ada tambahan. Mungkin enggak ada di asli di tugasnya, enggak. Cuma kalau enggak ada ini kadang kita enggak paham ini apa maksudnya ini. Disebutkan di sini hatta yuhibba fillah wa yubghidha fillah. Sampai dia itu mencintainya karena Allah, membencinya juga karena Allah. Nah, tambahkan aja nanti. Itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dan wa fi riwayatin li sahihil Bukhari. Hadis 6041. Nah, Ibnu Abbas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman, sekalipun sholat dan puasanya banyak, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Ya, jadi ini menegaskan kembali asar dari Ibnu Abbas yang mengatakan siapa yang bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah, maka dia akan menjadi walinya Allah. Ya, waliullah, maksudnya orang yang dibela, orang yang diperhatikan, yang ditolong oleh Allah. Dan tidak akan seseorang itu bisa merasakan nikmatnya atau cita rasanya iman walaupun dia banyak sholat dan banyak puasa, kecuali setelah dia bisa bersikap seperti itu, yakni mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Tapi rata-rata persaudaraan sesama manusia itu sebab musababnya adalah maslahat dunia. Orang bela, orang rela membela seseorang, biasanya itu ada kepentingan dunia. Begitu kepentingan dunia ini enggak lagi bisa diharapkan, ya berbalik dia menjadi musuh. Yang paling kentara itu adalah dunia apa? Dunia politik. Tidak ada kawan abadi, lawan abadi tidak ada. Hari ini musuh bebuyutan, besok sahib. Sebaliknya, loh, pendukung setia, besok jadi musuh. Bentar. Jadi kebanyakan memang seperti itu, persaudaraan, hubungan, relasi di antara sesama manusia itu alasannya adalah duniawi. Tapi itu tidak akan ada manfaatnya buat dia. Orang yang memiliki rasa cinta, kalau maslahatnya cuma duniawi saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ini asar ini dinyatakan dhaif, tapi secara garis besar maknanya sudah terwakili oleh hadis yang sebelumnya yang fi sahihain tadi itu, ya. Baik. Berikutnya wa qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 166 yang artinya dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ia mengatakan, yaitu kasih sayang. Jadi kasih sayang manusia itu berakhir di akhirat. Tidak ada lagi orang yang dulunya itu kesian-kesian itu di akhirat tidak ada lagi yang kesian. Watakot ta'at bihimul asbab, ay watakot ta'at bihimul mawaddah. Di akhirat itu yang bermanfaat hanyalah sesuatu yang karena Allah. Ya, makanya bapak enggak peduli sama anaknya, ibu juga begitu, sesama saudara juga tidak akan ada lagi memikirkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi kalau mahabbahnya itu hanya li ajli dunia, enggak ada faedahnya sama sekali. Semua yang kau cintai di dunia ini semata-mata karena dunia, semuanya kan meninggalkanmu atau kamu yang meninggalkan dia. Kalau kamu berharap sesuatu dari mereka yang kau cintai di dunia ini, tapi alasannya bukan karena Allah, maka mereka semua akan mengkhianatimu nanti di akhirat. Bahkan sebelum akhirat, sebelum masuk jannah, masuk neraka belum, baru kiamat aja sudah kelihatan semua karakter aslinya. Fihi masail. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, udah tadi ya. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Iya. Ketiga. Yang ketiga, wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri, keluarga dan harta benda. Nah, ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, hukumnya wajib. Nah, dari awal kita bilang kesempurnaannya yang sifatnya wajib, bukan kesempurnaan yang sifatnya sunnah. Nah, yang keempat, pernyataan tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam, tetapi artinya ialah tidak beriman dengan sempurna. Ya, jadi la yu'min, nafinya di sini adalah nafyu al-kamalil wajib, bukan nafyu sihah, bukan menafikan keabsahan iman dia. Kalau menafikan keabsahan ya berarti kafir, dia tidak beriman. Tidak. Tapi bukan juga menafikan kesempurnaan yang mustahab sehingga tidak perlu dicela. Enggak, dia tercela dan terkena hukuman. Ada azab yang akan mengintai dia karena dia tidak mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah melebihi yang lain tadi. Nah, yang kelima, bahwa iman ada rasa manisnya. Kadangkala dapat diperoleh seseorang dan kadangkala tidak. Ya, jadi keimanan itu memiliki cita rasa yang sangat manis. Ada yang bisa merasakan pada saat-saat tertentu, ada juga yang tidak bisa merasakannya. Nah, orang-orang munafik tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya iman. Makanya mereka akan tukar iman itu dengan semurah-murahnya. Ya. Nah, yang keenam, disebutkan empat sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah, dan seseorang tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman kecuali dengan keempat sikap itu. Ya, ya, a'malul qalbi al-arba'ah allati la tunalu wilayatullahi illa biha wa la yajidu 'abdun ta'mal iman illa bihi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir tadi, ya, yang mengandung kelemahan tadi. yuhibba fillah wa yubghidha fillah wa yuwali fillah wa yu'adi fillah. Empat itu. Nah, tujuh. Yang ketujuh, pemahaman Ibnu Abbas terhadap realita bahwa hubungan persahabatan pada umumnya didasarkan atas kepentingan duniawi. Ya. Nah, yang ke-8, tafsir ayat dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Wa taqatta'at bihimul asbab, al asbab di sini adalah al mawaddah. Ya, kasih sayang itu akan putus selesai semuanya. Nah, yang ke-9 disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Ya. Yeah. Ada orang-orang musyrik yang cinta juga sama Allah. Jadi bukan syarat menjadi musyrik untuk benci Allah, enggak. Mafhumnya apa? Sekedar cinta kepada Allah tidak menjadikan orang ini muwahhid sejati. Ya. Jadi sebagaimana musyrik itu tidak berarti harus benci Allah. Berarti ada orang musyrik cinta sama Allah. Dan memang kayak gitu kenyataannya. Maka hati-hati. Sekedar mencintai Allah belum tentu menjadikan muwahhid sejati. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat lain, yakni tidak mengutamakan cinta dia kepada Allah. Dia cinta sama Allah, cinta banget. Tapi yang lain juga dia cintai. Ajaran leluhur lebih dia cintai daripada ajarannya Allah. Sehingga ketika bertabrakan, seharusnya ikut tradisi atau ikut syariat, dia kalahkan syariatnya. Ya orang musyrik itu kayak gitu. Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, undang-undangnya seperti itu. Ya Abu Janda, siapa yang Janda tadi? Haula al-musyrikun itu bukan tak cinta sama sekali, cinta mereka. Ada kecintaan dan lumayan besar kecintaannya itu. Buktinya apa? Buktinya ketika Ka'bah itu perlu direnovasi, mereka tidak sembarangan merenovasi. Mereka harus mempersyaratkan ini hanya boleh pakai harta halal, tidak boleh ada ribanya. Makanya tidak cukup dananya mereka, karena mayoritas mereka itu muamalahnya mengandung riba. Ini bukti mereka itu yu'adzim baitallah, mencintai Allah. Mereka masih mau bersumpah, masih nyebut nama Allah, iya. Talbiyahnya pun labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan walak. Ada tambahan ini. Tidak ada sekutu, tidak ada sekutu bagimu kecuali satu. Tidak ada kecuali, tapi ada sekutu bagimu. Jadi mereka ini bukan tak cinta sama Allah, cinta. Sebaliknya, seorang mukmin yang sekedar mencintai Allah, kalau tidak dibarengi dengan yang lain-lain, itu tidak akan menjadikan dia seorang wahid sejati. Belum tentu dia selamat dari neraka hanya dengan modal cinta. Cinta kepada Allah wajib, harus. Tapi jadikan itu sebagai puncak kecintaan. Dan kalau ada tabrakan kepentingan, mana yang dikorbankan? Nah, itu yang bedakan mukmin dengan yang lain di situ. Ketika dikorbankan agamanya, ini orang enggak cinta namanya. Ya kalaupun cinta, cintanya enggak manfaat buat dia. Orang musyrik juga kayak gitu modelnya. Yang ke-10, ancaman terhadap seseorang yang ke-8 perkara tersebut di atas, yaitu orang tua, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan tempat tinggal, lebih dicintainya daripada agamanya. Ya, ancamannya, ya tunggu aja nanti sampai Allah menetapkan keputusannya. Kata Rabbasu, hatta ya'tiyallahu bi'amrih, wallahu la yahdil qawmal fasikin. Dan ini menunjukkan mereka ini orang-orang fasik kategorinya. Nah, yang ke-11, mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Nah, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Kalau ada tandingannya Allah, sesuatu yang hendak dipertandingkan walaupun hanya dari sisi mahabbah saja. Ini penting. Bagaimana seseorang itu pindah dari mukmin menjadi musyrik syirik akbar cukup dengan menyejajarkan yang lain dengan Allah dari satu sisi, yaitu mahabbah. Artinya dari sisi mahabbah saja seseorang bisa murtad, bisa masuk dalam syirik akbar, yaitu ketika dia cintai selain Allah seperti dia mencintai Allah. Ya. Nah, berarti sudah suruh azan ini. Kita masuk waktu itu kan? Sudah belum? Sudah. Baik. Baik, bab 32. Bab 32, takut kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 175. Kemudian di ayat lainnya yang artinya hanyalah Allah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Taib. Bab ini adalah berkaitan dengan kalau tadi itu mahabbah, maka rasa takut ini juga salah satu yang berkaitan dengan kesempurnaan tauhid. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah, ay yukhawwifukum bi awliya'ihi. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian melalui kaki tangannya, bala tentaranya, baik dari bangsanya mereka sendiri maupun dari bangsa manusia, orang-orang kafir misalnya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Makanya kalian jangan takut sama mereka, takutnya sama aku saja kalau kalian benar-benar beriman. Pertanyaannya, masa enggak boleh takut sama musuh? Hah? Enggak boleh sama sekali takut sama musuh, enggak boleh. Bukan yang itu yang dimaksud, tapi tidak boleh takut sehingga melahirkan sikap-sikap yang diharamkan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau takut sebagai manusia, wah ini musuhnya banyak ini, ada rasa takut, itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, tapi rasa takutnya dia ini tidak boleh menjadikan dia kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Misalnya yang diharamkan apa? Ya, sudah berhadap-hadapan dan jumlah musuhnya tidak lebih dari 2 kali lipat. Dulu itu para sahabat itu masih disuruh bertahan walaupun musuhnya 10 kali lipat. Kalau lebih dari itu baru boleh mundur. Fal'ana khaffafallahu ankum wa'alima anna fikum da'fa. Ya. Sekarang Allah mengurangi untuk kalian. Dan Allah tahu kalian ini punya kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'idznillah. Ya. Kalau kalian itu 100 orang aja di antara kalian itu ada yang tegar, maka dia bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 1000 yang tegar, dia akan bisa mengalahkan 2000. Jadi kalau jumlah musuhnya itu tidak lebih dari 2 kali lipat, seorang mukmin ketika dia sudah berada di medan pertempuran yang syar'i, jihad fisabilillah, maka dia harus sabar. Walaupun dia ada rasa takut, tidak boleh dia melarikan diri. Ya, kalau sampai terjadi sikap-sikap desersi ketika itu melarikan diri, maka ini orang yang rasa takutnya menjadikan dia celaka. Baik. Wa qawlihi ta'ala Di antara yang memakmurkan, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, sebagaimana sebab hidayah itu adalah mencintai Allah di atas segala-galanya, termasuk juga sebab hidayah adalah takutnya kepada Allah di atas segala-galanya. Ya, karena takut itu ngerem seseorang, cinta itu mendorong seseorang. Orang terdorong mau berbuat baik, mau berkorban karena cinta. Orang didorong menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, walaupun sangat sejalan dengan hawa nafsu. Apa yang mendorong dia? Rasa apa? Rasa takut. Ya, saya takut. Walaupun saya senang, tapi saya takut. Ya, secara manusia, laki-laki suka sama perempuan. Ya, demikian juga sebaliknya. Tapi karena adanya rasa takut, dia jadi tertahan. Wah, saya enggak berani. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika sudah diajak itu, haitalak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwai. Takut dia sama Allah. Ingat, salah satu dari tiga orang yang terjebak dalam gua, ya, hadisnya ma'ruf kan, yang salah satunya itu sudah di depan mata itu. Si perempuan bilang, ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Nah, kalau gak ada rasa takut, gak ada yang ngerem seseorang. Kalau gak ada rasa cinta, gak ada yang dorong seseorang. Jadi dua-duanya ini memang berkaitan erat dengan kesempurnaan tauhid. Ya, kesempurnaan yang sifatnya wajib. Nah, di antara bentuk rasa takut juga ada yang melahirkan ibadah-ibadah qalbiyah. Ya, al-khauf itu termasuk min a'malil qulub. Kalau dia salah alamat dari khaufnya itu, melahirkan sikap-sikap peribadatan yang tidak ditujukan kepada Allah, maka ini adalah khauf yang menyeret kepada kemusyrikan. Contohnya khaufnya orang-orang musyrik kepada gangguan jin, gangguan setan, sehingga mereka ta'awud, memanjatkan perlindungan kepada jin. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku minta perlindungan dari jin penguasa tempat, penguasa lembah ini, dari gangguan anak buahnya. Minta perlindungan, al-isti'adzah itu ibadah. Dia takutnya luar biasa sama jin, sehingga dia minta perlindungannya juga kepada jin. Nah, ini takutnya orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik. Ya takut enggak apa-apa takut, tapi jangan rasa takut itu melahirkan sikap ibadah. Tetap minta perlindungannya kepada Allah. Ya, takut kalau jin ini atau setan ini mencelakai dia. Tapi tetap kita minta perlindungan kepada zat yang mengetahui, yang bisa melihat, yang menguasai jin itu. Nah, uminan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laisa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Ada di antara manusia ini yang mengatakan kami ini beriman kepada Allah, tapi begitu mereka dihadapkan kepada rintangan dalam keimanan, ujian, cobaan, musibah, mereka menganggap ujian yang dirasakan dari sesama manusia ini seperti azab Allah. Ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Ini menunjukkan tidak sabarnya mereka, atau kekhawatiran mereka. Waduh, kalau saya nanti jadi orang yang istiqomah, saya bakal dimusuhi sama banyak orang. Dia lebih takut kepada permusuhan manusia daripada takutnya dia kepada azab Allah. Jadi yang menghantui dia, yang menjadikan dia itu tidak siap mengambil risiko ini karena takutnya dia terhadap gangguan manusia. Nah, ini bentuk-bentuk rasa takut yang cacat itu seperti ini. An Abi Sa'id marfu'an, Abu Sa'id meriwayatkan secara marfu', inna min dha'fil yaqin, walaupun ini hadisnya dinyatakan dhaif jiddan ya, tapi tidak ada masalah karena sudah terwakili daripada ayat-ayat yang tadi. Di antara bentuk lemahnya keyakinan adalah seseorang mempertaruhkan ridho manusia dengan murka Allah. Jadi untuk bisa mendapatkan ridho manusia, dia dapat murka Allah enggak masalah buat dia. Ini bentuk keyakinan yang lemah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Orang dipuji-puji karena dia dapat rezeki dari Allah. Yang dipuji-puji ya Allah lah yang ngasih dia rezeki. Yang itu rezekinya dari Allah kok. Wa antazummahum ala ma lam yu'tikallah. Atau seseorang mencela orang lain karena dia tidak mendapatkan apa yang Allah berikan kepada si pencela ini. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Padahal rezeki Allah itu tidak bisa diundang dengan ambisinya orang-orang yang berambisi. Kalau orang itu berambisi terus mesti dapat rezeki, belum tentu. Dan tidak bisa juga ditolak karena ketidaksukaan orang-orang yang tidak suka. Kalau sudah ditakdirkan jadi rezekinya dia, mau satu dunia enggak suka tetap dia akan dapatkan. Wa an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Aisyah meriwayatkan dari Nabi, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Siapa yang mencari-cari ridha Allah walaupun dengan cara dimurkai oleh manusia, artinya dalam rangka mewujudkan ridho Allah itu dia sampai dimurkai oleh manusia, sempat dimurkai oleh manusia, maka suatu saat Allah akan meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Sebaliknya kalau orang itu mencari ridhonya manusia walaupun imbalannya adalah murka Allah, dalam rangka supaya diridhoi oleh manusia, disenangi oleh orang-orang, dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia dimurkai oleh Allah. Kalau ada orang seperti itu, apa yang didapatkan? Sakhitallahu alaih. Allah akan murka padanya. Wa askhata alaihin nas. Allah akan menjadikan orang-orang pun ujung-ujungnya murka juga sama dia. Hadza rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik. Masailnya coba dibaca. Kandungan bab ini yang pertama, tafsir ayat dalam surat Ali Imran. Lanjut. Yang kedua, tafsir ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Ya. Yang ketiga, tafsiran ayat dalam surat Al-Ankabut. Nah. Yang keempat, keyakinan bisa menjadi lemah dan bisa menjadi kuat. Ya, ini berangkat dari hadis inna min dha'fil yaqin. Nabi menyifati keyakinan dengan sifat dha'f, berarti ada orang yang lemah. Konsekuensinya ada juga yang tidak seperti itu, ada yang kuat. Lima. Yang kelima, tanda lemahnya keyakinan antara lain tiga perkara yang disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ya. Yang keenam, memurnikan rasa takut kepada Allah termasuk kewajiban. Ya, jadi rasa takut yang tidak boleh ditujukan kepada Allah adalah rasa takut yang menjadikan seseorang mendekati apa yang ditakutinya. Yang menjadikan seseorang bertakarrub kepada apa yang ditakutinya. Itu rasa takut yang tidak boleh sampai salah alamat. Salah alamat, jatuh dia dalam syirik. Ada rasa takut yang sifatnya manusiawi. Ciri-cirinya dia akan menjauh dari apa yang ditakuti. Itu manusiawi. Takut dari bahaya, menjauh atau mendekat? Jauh. Takut dari takut ketangkep KPK. Caranya ya menjauh. Takut dengan kebakaran, ya menghindar. Takut banjir, menghindar. Takut tsunami, lari dia. Tapi takut sama jin, kok malah pasang sesajen? Ini namanya takarrub dia. Dia mendekati. Dia ingin supaya yang dia takuti itu cinta, berbalik mencintai dia. Caranya apa? Ya dia muliakan, dia agungkan. Nah, ini takut yang syirik. Itu. Takut sama Nyi Roro Kidul. Buang sesajian ke laut. Ada syirik. Syirik akbar. Ya, yang ke berapa tadi? Yang ke tujuh. Pahala bagi orang yang mengamalkannya. Ya. Apa pahalanya tadi? Ah. Siapa yang tahu pahalanya? Direnungi aja ayat-ayat yang bicara di situ. Yang mengamalkannya itu mengamalkan apa maksudnya? Memberikan rasa takut pada Allah. Nah, pahalanya ada yang hadisnya Aisyah yang terakhir itu. Iya. Radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Allah akan meridhoi dia dan menjadikan orang-orang pun ridho nantinya kepada dia. Nah, zikru iqab man tarakahu, yang ke-8 ya. Hukuman buat orang yang tidak mau mengamalkan, tidak mau dia takut karena Allah, tidak mau dia mengorbankan ridho manusia demi ridhonya Allah, dapat balasan apa? Allah akan murkai dia dan ujung-ujungnya manusia pun akan memurkai dia. Mungkin sekarang masih mencintai, lama-lama ketahuan, oh ternyata munafik, oh ternyata tidak punya pendirian, jadi bumerang sendiri. Nah, cukup ya, kita sholat dulu ya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Ini ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa hukumnya mencintai orang tua yang masih beriman tapi melakukan dosa besar? Hal ini juga membantu untuk berbakti. Ya, kalau cintanya itu bukan karena dia berbuat dosa besarnya, tidak ada masalah. Jadi dia mencintai orang tua karena hubungan kekerabatan. Itu manusiawi itu, tidak ada masalah dalam hal ini. Yang penting ketika orang tua ini berbuat dosa besar, kita harus benci terhadap perbuatannya. Ya. Kalau dia berbuat dosa besar semakin dicintai, ini yang masalah. Ini berarti dia tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Bahkan dalam kondisi tertentu itu bisa menyeret kepada kekufuran. Ya, mencintai apa yang dibenci oleh Allah atau membenci apa yang dicintai oleh Allah itu kufrun. Sebagaimana di surat Muhammad ayat ke-8 dan ayat ke-9. Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Orang-orang kafir itu celaka dan sia-sia amal mereka. Kenapa? Karena itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah batalkan, Allah hapus amal mereka. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan ada kecintaan saat, maksudnya jangan ada kecintaan terhadap maksiatnya siapapun itu, orang tua, anak atau siapapun. Maksiat tetap kita harus benci. Apakah cinta yang manusiawi dapat merusak kesempurnaan keimanan? Ya, kalau dia porsinya melebihi cinta yang syar'i, akan merusak. Cinta seseorang kepada orang tua itu manusiawi. Tapi ketika itu mengalahkan cinta mereka kepada kebenaran yang turun dari Allah. Seperti cintanya Abu Thalib kepada bapaknya, kepada ajaran leluhurnya. Itu awalnya cinta manusiawi. Tapi karena itu menghalang-halangi dia untuk bersyahadat, jadilah dia cinta yang tercela. Bukan hanya merusak kesempurnaan, tapi merusak keabsahan, menjadikan imannya dia ini tidak ada nilainya sama sekali. Apakah setiap cinta harus karena Allah? Kalau harusnya sih tidak, ya tidak harus. Cintaan itu dalam semua bentuknya karena Allah, tidak. Tapi ada yang harus diperhatikan dalam bab ini, yaitu jangan sampai cinta-cinta yang bukan karena Allah itu lebih mendominasi. Itu aja. Silahkan cinta karena alasan-alasan apa namanya, duniawi, atau cinta sebagai manusia, seseorang cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya, itu manusiawi, itu alami, tidak ada masalah di situ. Tapi jangan sampai ini mengalahkan cinta dia kepada Allah. Kiat-kiat mencintai seseorang karena Allah. Nah, kita harus tahu sebab-sebab kenapa kita harus cintai dia. Karena cinta karena Allah, cinta yang ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah. Misalnya saya cinta dia karena dia seorang yang lurus akidahnya, ya, seseorang yang rajin sholat 5 waktu, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang cinta dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan semua sebab-sebab yang syar'i. Makin kita tahu sebab-sebab syar'i tadi, makin kita bisa mencintai dia karena Allah. Kalau kita nggak tahu, nggak kenal sama sekali tentang orang ini, bagaimana kita akan cintai dia? Bagaimanakah hukumnya sholawat pada hal-hal yang kita inginkan? Contohnya, ketika ingin punya mobil, maka saat bertemu dengan mobil yang diinginkan, kita menyentuhnya sambil bersolawat pada mobil tersebut. Bagaimana hukumnya hal ini? Bid'ah. Ada ghair masyru'. Solawat itu ucapan yang mulia, tapi kalau alasan seseorang bersolawat itu tidak sesuai aturan, jadilah dia bid'ah. Contohnya menambahkan solawat setelah baca alhamdulillah setelah bersin. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang safar, ya, dalam sebuah rombongan lah, biasa kan orang dulu kalau safar mesti dalam rombongan, ya. Ada salah satu dari mereka yang bersin. Kemudian dia membaca alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tambahannya apa? Wassalamu ala Rasulillah. Ini hadisnya Salim bin Ubaid. Qal kuntu ma'a Salim bin Ibni Ubaidin fi safarin. Ada dua hadis ini, ada hadisnya Salim bin Ubaid, ada juga hadisnya Umar, tapi yang ana sebutkan yang Salim dulu. Kuntu ma'a Salim ibni Ubaidin fi safarin. Salim bin Ubaid ini sahabat Nabi. Fa'atasa rajulun. Tiba-tiba di antara kita ada yang bersin. Faqal assalamu alaikum. Lain lafadznya di sini. Ketika bersin, setelah bersin dia bilang apa? Assalamu alaikum. Faqala Salim menjawab apa? Alaika wa ala ummik. Tahu artinya? Salam sejahtera kepadamu dan kepada ibumu sekalian. Thumma sara. Dan dia lanjut perjalanan gitu. Faqal setelah beberapa saat Salim ngomong kepada orang yang barusan bersin dan baca assalamu alaikum itu, la'allaka wajadta fi nafsik. Kayaknya kau tersinggung gitu dia. Engkau enggak enak ya hatimu ya. Qala ma aradtu an tadhkura ummi. Ya, saya enggak senang kalau kau sebut-sebut ibuku tadi di situ. Ada apa bawa-bawa ibu saya segala? Qala lam astati' illa an aqulaha. Saya enggak bisa mengucapkan yang lain, kata Salim. Emang saya harus bilang seperti itu. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya juga pernah bersama Rasulullah safar. Fa'atasa rajulun. Nah, di antara kami ada yang bersin dan dia juga bilang persis kayak omongan ente tadi. Assalamualaikum. Nabi bilang alaika wa ala ummik. Nah, jadi sama. Sunnahnya kalau ada orang bersin baca assalamualaikum atau bilang apa? Alaika wa ala ummik. Bukan yarhamukallah, bukan. Thumma qal, setelah itu Nabi bilang, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah ala kulli halin au alhamdulillahi rabbil alamin. Walyakul lahu yarhamukumullah au yarhamukallah. Ya. Walyakul yaghfirullahu li walakum. Ini topan tambahannya ini daif ya. Tapi intinya di sini lafaz assalamualaikum itu lafaz yang syar'i sebetulnya. Lafaz yang mulia. Diajarkan enggak dalam Islam? Diajarkan. Cuman kapan itu dibaca? Ya, kita juga harus ikuti aturannya juga. Shalawat itu bagus. Man shalla alayya shalatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersholawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Allah akan sebut-sebut nama dia 10 kali. Tapi kapan seseorang itu sholawat? Kalau sholawat tujuannya apa tadi? Bagaimanakah hukumnya sholawat pada hal-hal yang kita inginkan? Contohnya ketika ingin punya mobil, pegang sholawat. Nah, dan bukan itu alasan seseorang untuk sholawat, bukan bersholawat pada mobil. Ya, tidak ada hubungannya. Enggak, ini tidak menjadi sebab yang syar'i maupun sebab yang logis juga enggak. Syar'i enggak, logika juga enggak nyambung. Ya. Mau kepengen punya mobil, minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku mobil seperti itu. Gitu. Baik. Bagaimana ciri-ciri suami istri yang saling mencintai karena Allah? Jika sekarang belum seperti itu, bagaimana cara menumbuhkan cinta karena Allah pada suami istri atau suami atau istri dan anak? Ya, ciri-cirinya tadi ketika suaminya itu memiliki ketaatan-ketaatan, dia akan semakin cintai suaminya. Ketika suaminya ini jauh dari perbuatan maksiat, dia akan semakin cintai suaminya. Walaupun hubungannya dengan si istri biasa-biasa aja, gak semakin baik. Nah, ini berarti dia mencintainya karena Allah. Cara menumbuhkannya, ya kita harus belajar apa saja sih yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah. Ketika hal-hal tersebut kita temukan pada seseorang, maka kita akan cintai dia. Makin banyak kita menemukannya, makin bertambah cinta kita. Anak-anak juga kita ajari hal yang sama, ya. Nah. Hadiah yang berasal dari uang pendaftaran peserta termasuk judi. Ini tanya apa ngasih tahu ini? Hadiah yang berasal dari uang pendaftaran peserta termasuk judi titik. Mohon penjelasannya Ustaz. Hadiah yang berasal dari uang pendaftaran peserta dalam lomba-lomba maksudnya ya. Wallahu a'lam, enggak tahu saya. Jika akan bermaksiat lalu ada gangguan, semisal digigit serangga atau ban sepeda motor bocor, lalu kita merasa gangguan tersebut sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum tersebut? Hukum maksudnya mengait-ngaitkan itu ya. Ya, kalau dia kemudian tersadarkan dari rencana semulanya ketika dia mau bermaksiat, bagus. Bagus. Tapi apakah itu ada hubungan langsung dengan hal tersebut? Ya, bisa iya, bisa juga tidak. Tapi seorang mukmin harusnya dia mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa dirinya, karena memang musibah itu tidak lepas dari maksiat. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun hal-hal baik yang menimpamu itu dari Allah, dan apapun hal-hal buruk yang menimpamu itu gara-gara dirimu sendiri. Berarti ada dosa yang kamu lakukan. Nah, kalau dia itu tersadarkan melalui musibah berupa gigitan serangga atau ban bocor dan semisalnya, kemudian dia berhenti, bagus. Apakah benar mengenai amalan doa Robithah dalam kurung oleh Hasan Al-Banna? Siapakah beliau sebenarnya? Duh, ini yang ditanyakan Hasan Al-Bannanya apa doanya ini? Karena sebagian teman-teman saya sering berkata, baca doa Robithah untuk menyelesaikan masalah ini dan itu. Dan dari literatur yang saya baca, ada beberapa fadilah doa Robithah, seperti melembutkan hati, dapat menyelesaikan masalah, dan termasuk doa pengikat hati. Jadi sebenarnya doa Robithah itu doa seperti apa? Dan adakah amalan mengenai doa tersebut? Saya juga baru tahu ada istilahnya doa Robithah. Ada yang tahu doa Robithah itu seperti apa lafadznya? Ini jawabannya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya tidak lebih tahu daripada antum apa itu doa Robithah. Saya juga belum pernah mendengar. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, ajaran, bimbingan adalah petunjuk, ajaran dan bimbingannya Rasulullah SAW. Antum baca aja doa-doa yang maksur dari Nabi SAW, baca itu paling baik, karena Nabi SAW diberi jawami'ul kalim, ucapan-ucapan yang padat makna dan singkat lafadznya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui yang mengeluh kepada Rasulullah SAW dan kepada Mu'adz. Saya itu tidak paham, kalian ini, maksudnya Rasulullah dan Mu'adz ini baca apa sih? La uhsinu dandanata wala dandanata Mu'adz. Geremenganmu ini baca apa? Saya kok tidak bisa ngikuti ya. Tapi cuman saya, intinya saya minta selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau gitu aja gimana? Ya kami juga berkisar di situ. Doa-doa kami, kata Rasulullah, juga berkisar bagaimana kita ini selamat dari neraka, kita masuk surga. Intinya kan begitu. Haulaha nudandin. Ya, enggak jauh dari itu. Intinya doa itu sebenarnya simpel. Ada apa kok harus dibuat rangkaian-rangkaian tertentu? Dari konteks pertanyaan ini, seakan-akan doa Robithah ini disusun dengan kata-kata tertentu, kemudian ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini dan itu. La amma hadza, kalau diyakini doa yang disusun oleh selain Rasulullah SAW itu lebih manjur daripada doanya Rasulullah, ini bahaya ini. Ini akidahnya bermasalah. Ya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengajarkan yang lebih baik daripada yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus disepakati dulu. Seorang mukmin harus begini akidahnya. Tidak ada yang mengajarkan sesuatu yang lebih baik. Kalau ada orang mengklaim ini doanya fulan ini lebih baik, kita tanya. Berarti ada dong kebaikan yang belum diketahui oleh Rasulullah SAW? Atau oh enggak, Rasulullah tahu, berarti Rasulullah menyembunyikan kebaikan ini. Halo, pilih mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, pilih pertama, sesat. Yang kedua, sesat juga. Enggak mungkin ada kebaikan yang Rasulullah belum tahu. Dan tidak mungkin kalau Rasulullah tahu enggak diajarkan. Oh enggak, Rasulullah tahu dan diajarkan. Lah mana buktinya? Mana hadis yang bersanad dengan perawi-perawi yang thiqat, yang dinyatakan sahih oleh para ulama, yang isinya doa seperti ini? Tidak ada. Ya berarti ini bukan ajaran Rasulullah, Mas. ya, ini bid'ah. Kalau Anda meyakini ini lebih baik. Tapi kalau Anda meyakini ini lafadz-lafadznya baik, sekali mau dibaca, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau itu dianggap sebagai doa yang bisa menyelesaikan, lah Rasulullah ngajarkan namanya doa ul-garb. Kalau sedang menghadapi musibah besar, bahkan dalam Al-Quran, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Itu doanya Nabiullah Yunus. Nada fi dhulumat. Beliau menyeru dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan malam, kegelapan samudra, dan kegelapan perut ikan. Apa yang diminta? Tidak minta apa-apa. Cuman ngaku dosa dan mengungkapkan kembali tauhidnya. La ilaha illa anta. Minta sesuatu di sini? Tidak. Apa artinya? Tidak ada ilah yang hak kecuali engkau. Subhanaka. Minta sesuatu? Tidak. Maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya. Minta sesuatu? Tidak juga. Tapi apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami ijabahi. Ada doa. Doa ul-garb. Doa orang yang sedang dirundung musibah besar. Banyak-banyak itu. Resapi maknanya. Ada dalam hadis yang lain. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat. Rabbul atu rabbul arshil kirim. Itu juga termasuk doa. Doa ul-garb. Doa terbaik ketika wukuf di Arafah. Juga isinya lagi-lagi tauhid. Khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga tidak mengandung permintaan, tapi orang yang faham itu ketika dipuji saja dia sudah paham ini yang muji mesti minta sesuatu. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu repot-repot baca doa Robithah. Itu sangat simpel, mudah doanya. Ya. Baik, cukup ya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.